lagi galau katanya. Woo. Masih bersama RR Musik. Sudah sekian lama pergi, tapi tak pernah kembali. Aku pun rasa hati gelisah dalam penantian ini. Nasi uduk sarapan pagi, sambil duduk ku menanti. Yang ku nanti dirimu kasih pujaan hati. Sudah sekian lama pergi.